berucap saat Yesus mengingat gerejanya, persatukan mereka ya Bapa, seperti aku dan engkau satu. Tapi yang terjadi sungguh berbeda, kita berdiri dan saling menghina. Sadarkah engkau wahai gereja, hati Yesus sedih melihatnya. Tersinggung sedikit marah, jemaat pindah pun resah. Kita lupa akan satu hal, semuanya punya Tuhan. Hai gereja, bersatulah. Di antara kita tak ada yang sempurna. Bernyanyilah bersama-sama, biar hanya nama Yesus yang disembah. Maafkan saya bila saya salah, bukan maksud hati untuk berkhotbah. Tapi mari semua gereja, kita ada bukan untuk terpecah. Tersinggung janganlah marah, jemaat pindah berkatilah. Jangan lupa akan satu hal, semuanya milik Tuhan. Oh, hai gereja, bersatulah. Di antara kita tak ada yang sempurna. Bernyanyilah bersama-sama, biar hanya nama Yesus yang disembah. Oh, oh. Bersatulah. Di antara kita tak ada yang sempurna. Bernyanyilah bersama-sama, biar hanya nama Yesus yang disembah. Hai gereja, bersatulah. Di antara kita tak ada yang terhebat. Layani Tuhan bersama-sama, sampai kerajaannya tegak di dunia. Sampai kerajaannya tegak di dunia. Sampai kerajaannya tegak.